نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كلمة مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. Di antara tiga orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mencari di dalam Islam sunnah jahiliyah. Sunnah telah diterangkan maknanya. Adapun al-jahiliyah ini adalah lafaz kembali kepada al-jahal. Al-jahal artinya kebodohan. Dalam Al-Quran dikatakan abahukmal jahiliyati tabghu abahukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari Allah bagi kaum yang yakin? Yahya bin Sari, Sari bin Yahya dan lain-lainnya dari para ulama. Karangannya sampai dalam masalah kecil pun ada karangan. Ibnu Rajab punya kitab khusus tentang hukum-hukum seputar cincin, tebal begini, ratusan halaman. Kemudian Ibnu Katsir tentang masalah WC saja, kitab lumayan. Satu masalah saja dibuat karangan khusus. Demikian para ulama ahli sunnah rahimahumullah ta'ala dari dulu sampai sekarang ihtimam, dan sudah terbukti dalam sejarah semua orang yang rujuknya ke madhab ahli sunnah. Kan saya contoh, ada orang yang rujuk tidak rujuk kepada madhab ahli sunnah. Al-Ghazali rujuk dari pemahaman filsafatnya, tobat dari pemahaman filsafatnya kembali pemahaman ahli sunnah. Dia menetapkan Al-Quran dan hadith kita ambil secara zahirnya, jangan mentakwil dan seterusnya, sehingga beliau meninggal dan sahih Bukhari di atas dada beliau. Fakhruddin Ar-Razi yang sekarang dijadikan tokoh filsafat, ajarkan buku-bukunya, sudah bertobat. Dan dia sendiri mengatakan, saya sudah keliling seluruh pondok-pondok tentang filsafat. Dan dia yang berkata wa nihayatul iqdamil uquli iqalu wa aktsaru sa'il alamin dhalal. Dan ujung dari mendahulukan akal adalah iqal, terikat-ikat sana sini, ya, semrawut. Enggak bisa paham. Dan ujung dari upaya manusia dalam hal yang seperti ini adalah kesesatan. Dia akui dirinya sesat. Rujuknya kembali kepada ahli sunnah. Nah, demikian Abu Hasan Al-As'ari, tobat dari pemikirannya, kembali kepada madzhab ahli sunnah, mengikuti pendapat Imam Ahmad dan lainnya, akidah para ulama as-salaf, para imam empat yang memang sudah masyhur dan terkenal. Dan itulah Islam yang benar. Nah, karena itulah di sini orang berkata, ya, ikut pada organisasi saya ini artinya tidak paham dia tentang Islam yang benar, tidak paham tentang kesempurnaan Islam, ya, dan kayaknya punya prinsip gado-gado itu tadi, atau juga punya mungkin prinsip pramuka, di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Bagaimana hukum orang yang dinasihatkan untuk sholat tetapi ia mengatakan saya kafir? Bagaimana caranya? Ya, dinasihati sholat padahal dia katakan kafir. Maka nasihat yang paling pertama untuknya, jangan disuruh sholat, disuruh masuk Islam. Dia cari kepadanya keislaman dulu, setelah dia terima Islam baru disuruh sholat. Bagaimana caranya mau disuruh sholat padahal dia mengikrar dirinya di atas kekafiran? Tidak akan diterima sholatnya. Dakwah itu butuh diketahui apa yang diprioritaskan. Prioritas pertama dalam dakwah di sunnah adalah dakwah kepada tauhid, dan ini banyak kita sampaikan di banyak majelis. Iya. Bagaimana hukum dakwah yang dilakukan oleh jemaah khuruj, maksudnya jemaah tabligh, sementara mereka senantiasa berdalih bahwa khuruj itu hanya satu metode, sebagaimana halnya kelas-kelas dalam pendidikan sekolah atau pesantren? Bahwa itu hanya sekedar alasan belaka. Ya. Kalau bukan sekedar alasan belaka, kenapa ada hadith-hadith keutamaan tentang khuruj? Iya. Dan kenapa carikan ayat-ayat yang tidak cocok untuk dalil bolehnya khuruj? Katanya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, itu dalilnya khuruj. Iya. Kalian adalah manusia, sebaik-baik manusia dikeluarkan untuk manusia. Dikeluarkan itu keluar khuruj. Astagfirullah. Ya, keanehan yang sangat aneh. Itulah munculnya, karena bikin dulu prinsip sesat, baru carikan dalil, ya, dalil yang mendukung. Kalau ahli sunnah tidak seperti itu. Kumpulkan seluruh dalil, dari dalil itu bikin kesimpulan. Itu dari dulu sampai sekarang, ya. Karena itu akidah ahli sunnah dari dulu sampai sekarang tidak ada perselisihan antara imam dari zamannya Abu Bakar sampai Imam Ahmad. Tidak ada perselisihan dari sebelumnya Ibnu Taimiyah, tidak ada perselisihan sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Mubin, sampai sekarang tidak ada perselisihan dalam masalah akidah dengan ulama yang sebelumnya. Sebabnya akidahnya sama, iya. Dasar pengambilannya sama, dan dalil yang mereka pakai sama, kesimpulannya sama, iya. Kesimpulannya sama. Nah, karena itu dari sisi lain huruf tersebut, ya, dijadikan sebagai kebiasaan dan metode dakwah. Kalimat metode ini menunjukkan perkara, dan apalagi dinisbahkan kepada dakwah, nisbah kepada syariat. Nisbah kepada syariat yang tidak ada tuntunannya, itu hukumnya adalah bid'ah. Hukumnya adalah bid'ah. Apalagi kalau dibahas tentang bagaimana jalan khurutnya, apa yang dia lakukan di luar, ya, bagaimana ia berdakwah, kemudian anak yang ditinggal dan seterusnya. Wah, ini banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang lain yang panjang untuk diuraikan dalam pertemuan ringkas ini. Bagaimana tentang masalah ini sedang ditangani oleh para ulama besar? Memang ada perselisihan di dalam menyikapi, memberikan sikap kepada Syekh Ali di dalam masalah ini. Cuman memang ada kalimat-kalimat yang keluar dari beliau yang akhirnya bentuk muwafaqah terhadap salah satu pemikiran Murji'ah, secara khusus Murji'atul Fuqaha. Nah, dan beberapa nukilan. Ya. Tapi secara umum di dalam apa namanya masalah ini, ya, beliau, ya, dengan masyayikh yang lain seperti Syekh Rabi, kemudian Syekh Husain Al-Syekh, tak memberikan pujian dan melihat bahwa hal tersebut, ya, andai kan mereka tidak mengeluarkannya dari ahli sunnah. Iya. Tolong jelaskan bentuk-bentuk la ilaha illallah. Ini pembahasan yang panjang tentang masalah bentuk loyalitas, yang pada umumnya loyalitas itu hanya untuk Allah dan Rasulnya, dan tidak bisa diberikan kepada dan Rasulnya dan kaum mukminin. Maka tidak boleh ada loyalitas terikat dengan suatu kelompok, membangun fanatisme di atas kelompok tersebut, kebencian dan permusuhan, kecintaan dan permusuhan dibangun di atas kelompok tersebut. Ini namanya membangun hizbiyah di atasnya. Dan ini termasuk ciri-ciri hizbiyah, termasuk ciri-cirinya. Iya. Apakah akidah dan manhaj tokoh agama di Indonesia ini seperti? Saya tidak banyak baca bukunya, jadi saya tidak bisa memberikan hukum. Allah Allah. Apakah kitab-kitab mereka bisa dijadikan rujukan? Kalau dalam masalah fikih, kadang saya baca, ya, dan saya ketemukan banyak beberapa kesalahan. Apakah kesalahan dari, ya, penyusunan memberikan hukum atau sisi metode ilmiah dalam berdalilkan dengan hadis, ya, dan seterusnya. Bagaimana hukumnya menceritakan suatu hal yang tidak ada hubungannya dengan agama dalam masjid? Hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh. Sebab masjid itu untuk zikir kepada Allah dan untuk tasbih, ya, sebagaimana apa namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali kalau masalah yang tidak ada hubungannya dengan agama ini perkara yang dibutuhkan misalnya. Ya, perkara yang dibutuhkan. Ya, misalnya ada seperti pernah ada orang yang menagih utang kepada temannya di masjid. Ya, Nabi mendengarnya dan tidak melarang. Ya, orang tersebut menagih, cuman orang itu karena mengangkat suaranya, ya, maka Nabi berkata kepada si penagih, ya sudah, turunkan, mudahkan utangnya seperdua, ya, maka orang itu mengiyakan. Nah, ini menunjukkan ada boleh pembicaraan selain dari itu, tapi dalam batas-batas yang dibolehkan. Nah, tapi kalau perkara yang sia-sia, ya, dan seterusnya, maka itu bukan tempatnya di masjid, ya, tempatnya di luar masjid. Dan hendaknya setiap muslim meninggalkan apa-apa yang tidak berguna untuknya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya ia berkata yang baik atau ia diam. Bagaimana kaidah mendiamkan saudara seislam yang terjebak dalam hizbiyah fanatik? Bolehkah seorang yang tidak berpengaruh mendiamkan saudaranya semuslim karena saudaranya itu ikut hizbiyah? Ya, kalau misalnya dia diamkan karena orang ini bisa membahayakan agama, itu perkara bagus. Ya, sebab asalnya menghajar, mentahdir, itu maslahatnya kadang kembali kepada dirinya sendiri, kadang kembali kepada orang yang dia tahdir, dan kadang kembali kepada umat. Maka asalnya kalau dia tidak bisa menyelamatkan kecuali dirinya, selamatkan dirinya. Selamatkan dirinya. Dan orang-orang yang belum mumpuni, belum mapan dalam ilmu agama, hendaknya ini bisa diselamatkan, ini tidak, ini manfaatnya, dan seterusnya. Yang paling amannya, dia selamatkan untuk dirinya, ditinggalkan semua hal tersebut, itu yang paling aman untuknya. Nah, dan itu yang saya nasihatkan bagi setiap muslim, ya, jangan apa namanya sok berani ke depan, atau dengan istilah orang ingin menjadi tampil gagah sebagai pahlawan, ya, dan seterusnya. Hendaknya dia berusaha dan banyak takut akan dirinya, ya. Tapi seluruh hal tersebut juga harus dibangun di atas kaidah-kaidah mapan, di atas kaidah syariah. Nah, wallahu ta'ala. Apa yang dimaksud bahwa setelah sholat tidak ada doa kecuali zikir? Maksudnya tidak ada doa kecuali zikir, tidak ada doa, yaitu bentuk permintaan, ya. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang di Indonesia, nah, habis sholat, ya, doa, mengangkat tangan dan seterusnya, itu adalah perkara yang tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya. Yang ada cuma dikir-dikir yang diwajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iya. Bagaimana hukum membaca surah Yasin pada malam Jumat dan surah Al-Kahfi pada malam Jumat ayat 1 sampai terakhir? Kalau hafal 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir surah Al-Fatihah, orang yang meninggal, khusus orang tuanya, setelah sholat fardu. Adapun tentang surah Yasin tiap malam Jumat, seluruh dalil, seluruh hadis berkaitan dengan keutamaan surah Yasin adalah hadis lemah. Ya. Kalau begitu tidak boleh diamalkan tentang masalah surah Yasin ini. Adapun surah Al-Kahfi, ada memang hadis mauquf sahih dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau begitu bisa diamalkan tentang surah Al-Kahfi. Adapun menghafal ayat 10 ayat pertama, hadisnya sahih dari hadis Nawas bin Sam'an riwayat Muslim. Walaupun ada kritikan, tapi kayaknya hadisnya tetap sahih. Yang lemah itu 10 ayat terakhir, itu ada kelemahan. Ya. Adapun membaca surah Al-Fatihah untuk orang tua yang sudah meninggal setelah salat fardu, ini tidak ada dalilnya, dan itu termasuk perkara yang bid'ah. Bagi seorang anak, baktinya kepada orang tua, yaitu dia berusaha menjadi anak yang saleh, anak yang berada di atas agama, amalan salehnya itu akan mengalir juga untuk orang tuanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysa lil insani yang pertama sadaqah jariyah, yang kedua anak saleh apa ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang saleh mendoakan untuk orang tuanya." Nah, dan tidak perlu dikhususkan baca Al-Fatihah, baca ini, baca itu. Beramal biasa saja, insyaallah amalannya juga mengalir untuk orang tua. Nah, sebab dia adalah anak, hasil jerih payahnya orang tua juga akan dapat bagian. Tidak perlu bikin kegiatan khusus. Bikin kegiatan khusus ini yang akan menimbulkan bid'ah. Apakah ada doa khusus setelah sholat tahajud? Tidak ada doa khusus. Nah, dan tidak boleh mengkhususkan doa setelah sholat. Ya. Setelah sholat tahajud. Kalau mau doa di tahajud, ya, kadang setelah sholat, kadang, ya, atau di dalam sholat pada sujud, ya, pada saat sholat, ya, atau sebelum sholat dan seterusnya, ya, kadang jangan mengkhususkan suatu kefir. Kalau dalam sholat disyariatkan, ya, akrabu ma bainal abdi wa bainar rabbihu wa huwa sajid fakthiru fihi minas sujud, sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya dan ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa, ya, pada sujud itu. Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Cuman di dalam sholat tidak boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab, dan tidak boleh berdoa dan doa dari Al-Quran. Kapankah waktu yang afdal untuk berdoa kepada Allah menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sebagaimana yang kita ketahui, terdapat bid'ah yang berlaku di masyarakat, salah satunya berdoa setelah salat fardu. Waktu-waktu mustajab banyak. Pada umumnya doa itu disyariatkan di mana saja dan kapan saja, sepanjang doa itu tidak diikat dengan suatu waktu, tidak diikat dengan suatu tempat, dan tidak diikat dengan suatu kaifiyah. Kalau dia ikat dengan tiga perkara ini, butuh dalil khusus. Kalau ada dalil khususnya, silahkan dia lakukan. Misalnya doa mau masuk WC misalnya, dia baca doa, ada kan terikat ya dengan hadis ya. Atau misalnya doa dia mengangkat tangan untuk doa di sholat istisqa ya, ada dalilnya. Nah tapi coba misalnya doa manjat pohon kelapa, nah, ya. Apakah ada doa khusus ya, ini kalau dia bikin doa khusus di sini bid'ah nanti ya. Nah sama di setiap sholat ya, setiap sholat butuh dalil khusus sebab ingin dia khususkan ya, tapi secara umum memang doa disyariatkan ya. Dan ada waktu-waktu mustajabah dituntunkan, waktu mustajabah, dan ini banyak manusia yang mampu melakukannya antara adzan dan qomat. Itu waktu mustajabah antara adzan dan qomat. Tapi banyak waktu berdoa di situ. Timbang ikut berdoa bersama, belum selesai berdoa imamnya sudah selesai Al-Fatihah. Ya. Gitu. Antara adzan dan qomat banyak waktu, waktu mustajabah. Kemudian pada hari Jumat ya, sore setelah asar sampai terbenamnya matahari, ada satu saat di situ kapan doanya kena waktu mustajab pasti diterima. Iya. Pada hari Jumat tadi mengatakan selain dari itu, tapi ini tempat yang paling kuat, yang paling rajih. Kemudian sepertiga malam terakhir. Iya. Yang malam ketiga sujud. Iya. Kemudian apa namanya? Di tasyahud terakhir. Iya. Banyak tempat-tempat berdoa. Ya, wallahu musta'an. Cuman itu beberapa perkara, ada tempat-tempat lain, cuman waktu kita sangat sempit untuk saat ini. Di sela pelajaran Ustaz menyebutkan nama pemimpin Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Ustaz ulangi lagi Muhammad bin Yusuf. Anda yang benar Hajjaj bin Yusuf ya, salah itu Muhammad bin Yusuf. Apakah meninggalkan sholat karena malas, kafir? Karena meninggalkan sekali-sekali atau terus-menerus? Yang diinginkan di situ meninggalkan terus-menerus, bukan meninggalkan sekali-sekali. Tapi orang meninggalkan sekali-sekali bahaya. Seperti mantaraka sholat al-asar habitat amali. Siapa meninggalkan sholat asar hancur seluruh amalannya. Iya. Tapi yang dikafirkan itu orang yang meninggalkan terus-menerus. Itu kata Syekh Ibn Utsaimin. Berhubung dengan kesepakatan para ustaz, apakah boleh kami mendengarkan kaset hasil rekaman dan menjadikan dokumentasi, dokumen atau referensi yang terlanjur kami rekam sejak hari kemarin atau sebaliknya? Tidak apa-apa, disimpan saja. Tapi apa namanya, untuk pribadi saja. Ada memberikan kepada yang lainnya, itu merekamnya dari Faruli ya. Atau dari tasjilat di apa namanya, tasfiyah, merupakan tasjilat mahad. Sebab ilahnya seperti yang disebutkan ya, kadang di sela-sela pembicaraan seperti tadi itu ada penamaan Hajjaj bin Yusuf, Muhammad bin Yusuf, ada kesalahan, itu bisa diperbaiki ketika berada di tasjilat, bisa dihilangkan, ada yang dihapus dan seterusnya, dan keluar hasilnya bagi orang lebih bagus dan manfaatnya lebih besar bagi umat. Sebab maksud yang kita inginkan adalah kebaikan sampai kepada manusia ya, kebaikan sampai kepada manusia. Karena itulah yang saya inginkan di sini supaya ikhwah semua memahami ya, bukan kita ingin tahajjur atau apa namanya mempersempit ya, suatu perkara. Ingin merekam silahkan merekam ya, dan tidak ada larangan. Nah kalau misalnya dia punya kaset, berikan kaset, nanti direkamkan insyaallah taala ya. Bolehkah kami mencatat dalil pendukung yang telah Ustaz paparkan dari catatan Ustaz? Karena kami sadar bahwa kami harus akan ini. Apa yang saya sebutkan tadi dari materi itu sambil dari dua ta'liq yang saya jadikan sebagai pegangan pokok. Pertama dari ta'liq Fadlul Islam, karya hasil rekaman dari rekam ditulis dari kaset rekaman oleh Syekh Saleh Ad-Dusyik. Nah, beliau Menteri Agama di Saudi Arabia saat ini, dan juga ta'liqat, beberapa ta'liqat dari Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dan banyak keterangan lain, dan juga ada beberapa keterangan lain kita uraikan dari beberapa sumber yang lain. Nah, ada pun masalah menulis ya, dan bolehnya, boleh saja insyaallah ta'ala, tidak ada larangan ya. Baik, sekiranya ini dulu yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan sore ini, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala.